Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Matan Al-Ajurumiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, silakan di murojaah dulu satu-satu hafalannya. Iya, dari kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'ala ma'na. Fal ismu yuraqqu bil hafdhi wa tanwin wa dukhulil alif wa lam wa hurufil hafdhi wa hiya min wa ila wa ala wa an wa ala wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta wal fi'lu yurafu bi qad wasin wasin wa sawfa wa ta'ita bi sakina terus wal huruf wal harfu wal harfu ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi dalilul ismi wa dalilul fi'li wala dalilul fi'li ya itu belum ya yes terus Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa ala wa an wa ala min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Yeah. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. San barakallahu fik. Yeah. Terus Al kalamu huwa lafzu murakkabun mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Terus fal ismu fal ismu yu'rafu bi faqat wa tanwin wa dakhulil alif wa lam fa hurufil qasd wa hiya min wa ila wa an wa ala wa bi wa ba wal ba'u wa lam wal kafu wa lam fahruful qasam wa hiya al-wawu al-ba'u wa ta' wa wal ya wal fi'lu wal fi'lun wal fi'lu yu'rafu bi qad wa tin wa sawfa wa ta'nis wa ta'it ta'nisis wa ta'it ta'nisis sakinah ya san wal harfu wal harfu mala mala yasluhu yasluhu dalilul ismi wa dalilul fi'li. Ini belum dibaca ya, enggak apa-apa itu terakhir garis storin juga ya terus ya wa huwa fil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u fal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ahsan barakallahu fik. Insyaallah lancar ya. Umur berapa sudah? 45 belum? Mau 50. Alhamdulillah masih bisa menghafal. Lancar lagi. Semangat, punya semangat ya. Alhamdulillah kemarin kita telah membaca tentang makna kalam. Itu bahasanya kalam adalah apa? Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun berfaedah. sesuai dengan peletakan orang Arab, bukan peletakan selain Arab. Ya. Juga sudah kita melewati pembagian-pembagian dari kalimat. Ya, di sana atau kalim ataupun kalimat ada berapa macam? 3, itu apa? Isim, fi'il, dan huruf. Ya. Sudah kita sebutkan makna isim. Yaitu apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Ya. Kemudian fi'il adalah apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan salah satu dari 3 waktu. Ya. Kemudian yang ketiga huruf yang datang dengan membawa makna. Ya. Khusus huruf-huruf yang bermakna. Seperti huruf-huruf jar, huruf kosam. Ya. Kemudian sudah kita baca juga tanda-tanda yang dengannya isim itu dikenali. Yaitu apa? Al-khafad. Al-khafad. Masih ingat al-khafad apa? Mananya? Kasrah atau penggantinya yang ditimbulkan oleh amil. Ya. Oleh amil. Tanwin. Ya, juga sudah kita lewatkan. Nun sukun yang mengikuti akhir isim. Ya, secara lafad, tidak secara penulisan. Secara pelafadan saja, tidak secara penulisan. Kemudian masuknya alif dan lam. Kemudian huruf-huruf khafad. Huruf-huruf khafad. Di sini khafad itu istilahnya orang mana? Orang Kufah ya. Orang Kufah. Kalau orang apa? Basrah pakai apa? Jar. Ya. Dan madhabnya mu'alif. Itu madhabnya orang Kufah. Wahia huruf jar apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba. Siapa yang bisa mencontohkan kalimat yang di situ ada huruf jar min? Ya silakan. Siapa? Min. Kalimat yang sempurna ada minnya. Siapa? Mau nyoba dari kanan. Yang ada minnya. Boleh dari Al-Quran, dari hadis ataupun bikin sendiri nyoba. Gak apa-apa, salah juga. Ah. Dari, ya. Ya, min aina anta pertanyaan. Min aina anta, dari mana engkau? Ya. Jadi, aina itu isim. Kenapa? Karena dimasukkan oleh min. Ya. Kemudian, ila. Bisa bikin saiful yang ada ilanya. Apa? Saya pergi ke pasar. Apa bahasa Arabnya? Zahabtu ila suqi. Ah, Indonesia dulu cari ya. Zahabtu ila suqi. Kemudian yang ada an-nya. Boleh dari Al-Quran atau bebas lah. Silahkan. Ya, an ya dari. Cuma ya susunannya beda dengan min. Ya. Ya, itu enggak pas kalau anin masih di minal ya. Ya. Karena dia ada makna mujawazah melampaui. Ya, dari ayat ada. Ya. Radhiyallahu misalkan anil mukminin gitu. Misalkan ya ada itu kan, radhiyan. Ada pasangannya biasanya an itu. Ya. Kemudian yang ada fi-nya, Pak. Saya ada di rumah. Apa bahasa Arabnya? Ya, anak. Terus, ah, san, ana fil baiti. Itu kalimat sempurna itu. Kemudian yang ada rubahnya, bisa. Rubah itu mana yang terkadang. Kalau enggak bisa, jangan rubah. Kalau rubah, rubah rojulin. Solihin lakitu, contohnya ya. Rubah rojulin, solihin lakitu. Sedikit sekali orang soleh yang saya apa? Jumpai. Atau rubah. Apa lagi? Rajulin karimin laqitu, sedikit sekali orang yang dermawan yang saya jumpai. Atau yang semisal itu. Ya. Ya. Selain rubalah ba yang ada ba-nya. Ada ba-nya bi. Saya melewati Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Marartu bi Muhammadin. Jadi marra pasangnya bi. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin, saya melewati Muhammadin. Ada kafnya. Kaf. Ya. Apa? Engkau seperti Muhammad. Apa maksudnya? Anta ka. Iya, ka Muhammadin gitu kan. Anta ka Muhammadin, engkau seperti apa? Muhammad. Yang ada lamnya. Lamnya milik. Kitab ini milik saya. Apa maksudnya? Kitab ini apa? Al-kitabu li. Kasih apa? Mubtada dikasih al, ma'rifah dia. Al-kitabu li. Gitu, ya kan? Kemudian yang ada wawu, kosamnya apa? Contohnya? wasyamsi wa duhaha. Kemudian apa lagi? Wallahi, demi Allah, saya mau apa? Hah? Apa jawabannya? Saya mau apa? Demi Allah. Ya mau apa? Apa wallah ajtahidanna kan? Fi apa? Fi al-amal. Misalkan saya akan sungguh-sungguh beramal gitu kan. Ya, kemudian ba billahi. Ta tallahi. Tinggal dilanjutkan, disempurnakan gitu. Demi Allah saya mau apa gitu. Ini didatangkan wawu ketika antum itu ingin memberikan penekanan pada kalamnya. Wallahi gitu. Ada sumpahnya di situ, sumpah. Kalau melanggar ya nanti ada ininya, kafarohnya. Ya. Kadang orang malas, aduh saya mau puasa, malas. Allah bisa, besok puasa. Mau melanggar, aduh, sumpah ini. Jadi. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya juga, yaitu apa, tanda dari tanda isim sudah sebagainya kita baca. Yaitu apa kemarin, tanda apa, fi'il ya. Tanda fi'il sudah kita ambil satu, itu apa? Qad. Qad adalah tanda dari tanda fi'il. Baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Ada enggak qad masuk ke fi'il amr? Enggak ada. Apa makna qad ketika masuk kepada fi'il madhi? Masih ingat antum? Kepastian. Iya. Contohnya apa yang kepastian itu? Qad masuk kepada fi'il madhi artinya kepastian. Contohnya apa? Qad aflaha man tazakka. Iya. Sungguh telah aflah beruntung orang yang tazakka, mengeluarkan zakat ya, atau mensucikan dirinya. Kemudian qad maknanya apa lagi ketika masuk kepada fi'il madhi selain tadi kepastian? Sama sungguh-sungguh kepastian. Ya, hampir dekat. Contohnya apa? Qad qamatish shalah. Kemudian masih ada enggak qad selain itu? Enggak ada ya? Dua ya. Kemudian qad ketika masuk kepada fi'il mudhari ada berapa makna Saiful? Yang kemarin disebutkan tiga. Yang satu apa? Maknanya apa? Masih ingat? Kepastian apa? Masih ragu-ragu apa? Ingat enggak? Kepastian. Contohnya apa? Hah? Ya, bikinkan sendiri juga enggak apa-apa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', misalkan. Nara itu fi'il mudhari dari ra'a yara. Kalau untuk huwa yara, ana ara, nahnu nara gitu ya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin ya, dan seterusnya. Antum boleh juga bikin kalimat dari selain Al-Qur'an. Kemudian makna yang kedua dari qad ketika masuk fi'il mudhari apa? Taqlil, jarang. Contohnya apa? Qad yasduqul kadzub. Terkadang si pendusta ini berbuat jujur, kadang gitu. Seringnya apa? Ya dusta gitu. Kemudian yang ketiga apa lagi, Pak? Qad ketika masuk fi'il mudhari maknanya? Kalau tadi kan sudah yang pertama kepastian, yang kedua jarang, taklil, yang ketiga apa? Masih ingat gak? Lupa, ah, antum. Sering. Contohnya apa? Ya, qad yanjahul mujtahid, masya Allah. Sering kali orang yang sungguh-sungguh itu lulus, sering gak? Sering. Yang jarang lulus apa? Al-balid, orang yang malas juga, ya. Itu sering gagal ya. Sering paham ya kemarin ya. Jadi qad adalah satu dari tanda apa? Fi'il. Dan dia kadang masuk kepada fi'il mudhari, kadang masuk kepada fi'il apa? Madhi. Dan maknanya tadi yang telah disebutkan. Kita masuk ke tanda berikutnya dari tanda-tanda fi'il. Itu sin. Sin. Sin itu disebut dengan harfu istiqbal. Ya, harfu istiqbal. Maksudnya apa sih harfu istiqbal? Huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Yaitu harfu istiqbal. Telah kita jelaskan kemarin bahwasanya fi'il mudhari itu ada kemungkinan satu dari dua makna, ya kan? Kalau enggak sekarang apa? Yang akan datang. Biasanya fi'il mudhari itu kalau menunjukkan kepada waktu yang mendatang itu ditambahi sin. Misalkan yadhhabu Muhammadun ya ilal madrasati. Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Muhammad pergi atau sedang pergi ke sekolahan. Ketika yang dimaukan itu akan, bisa dikasih sin. Sayadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Muhammad akan pergi ke madrasah? Sedang atau belum? Belum, akan nanti. Ya, jadi sin adalah harfu istiqbal. Huruf yang memurnikan fi'il mudhari untuk yang akan datang. Jadi fi'il mudhari ini kalau sudah dikasih sin, mesti maknanya akan datang. Tapi kalau belum dikasih sin dan yang lainnya, mungkin sekarang mungkin akan datang. Dalam Al-Quran juga banyak yang ada sinnya apa? Hah? Saya selana rong zata lahab. Abu Lahab nanti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Nanti. Yasla. Sola yasla. Apa lagi? Satajiduni insya'allahu minas. Minas salihin. Ucapan siapa itu? Nabi Musa ya. Nabi Musa. Insya'allah engkau akan mendapati saya nanti sebagai orang yang soleh. Apa lagi yang rasinya? Saya qulu sufaha'u minan nas, orang-orang yang bodoh akan berkata. Apalagi yang ada sinnya? Silakan bisa bikin kalimat yang ada sinnya. Atau cari aja dalam Al-Qur'an apa? Ya, wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan banyak al-muhim. Ya, so sin adalah tanda atau satu dari tanda-tanda apa? Fi'il mudhari, salah satu dari tanda fi'il mudhari. Kalau ada fi'il kemasukan sin, mesti fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Dan maknanya mesti apa? Yang akan datang. Kemudian yang ketiga, saufa. Saufa juga maknanya sama, istiqbal, yang akan datang. Sebagian ulama menganggap sama sin dengan saufa itu apa? Maknanya. Sebagian yang lain membedakan sin dengan saufa. Katanya beda, kenapa? Sin dengan saufa itu hurufnya lebih banyak mana? Saufa, maka saufa akannya lebih jauh daripada sin gitu. Umumnya demikian. Meskipun enggak mesti, ya. Saufa disebut dengan apa? Harfu istiqbal, huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Dan masuknya mesti ke fi'il apa? Mudhari. Masuknya hanya ke fi'il mudhari. Contohnya apa? Ada yang punya hafalan ada saufanya? Saufa. Ah, thumma kalla saufa ta'lamun. Iya. Saufa ta'lamun. Kalian kelak akan mengetahui, nanti akan mengetahui. Apalagi? Wala saufa yardha. Kelak engkau atau dia akan ridha. Ya, akan ridha. Apalagi? Wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ah, iya. Rabbmu akan memberikan kepadamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemberian fatardha, sehingga engkau akan ridha, akan ridha. Saufa yu'tika. Al-muhim, kalau ada satu kalimat dimasuki saufa, maka itu adalah apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Penunjukannya ke waktu apa? Sekarang atau akan datang? Akan datang. Itu tanda yang keberapa? Tiga. Sekarang masuk kita tanda yang keberapa? Empat. Dari fi'il, yaitu apa? Ta'u ta'nithi sakinah. Ta' ta'nith. Yang dimaksud dengan ta' ta'nith adalah ta' yang menunjukkan pelakunya, pelaku perbuatannya, yaitu apa? Mu'anas. Sakinah disukun ta'nya. Ya, contoh ya. Dengan contoh lebih jelas. Zahabat. Antum punya fi'il madhi apa, Pak? Fi'il. Kata kerja. Selain zahabat, ada enggak? Ya, kharajat. Ya, kharajat Hindu atau Hindun. Kemana keluarnya? Ila al-madrasati misalkan ya. Kharajat Hindun atau Hindu ila al-madrasati. Hindu telah keluar menuju sekolah. Kharajat. Di sini pada akhir fi'il kharajat apanya? Tak yang disebut dengan apa? Tak ta'nits sakinah. Kenapa tak yang ada baca pada contoh kharajat disebut dengan apa? Ta'u ta'nitsi sakinah, karena yang pertama dia apa? Menunjukkan pelakunya perempuan. Pelakunya siapa di Hindun? Kharajat Hindun. Siapa yang keluar? Laki atau perempuan? Ini perempuan. Kecuali kalau Hindunnya dikasih nama untuk laki-laki. Jadi kharaja. Taknya cabut lagi. Iya. Kemudian disebut dengan sakinah, kenapa? Karena disukun. Kharajat Hindun. Itu yang dimaksud dengan apa? Ta'ut ta'nifis sakinah. Ta' yang menunjukkan pelaku perbuatannya. Mu'annas perempuan. dan tanya di sukun. Contoh yang lain, masih ada enggak Pak? Fi'il selain kharaja, dhahaba, punya yang lain? Ya, ja'at. Ya nanti antum banyak. Datang gimana? Ja'at Fatimatu. Loh, ja'at Fatimatu. Ya, di sini tadi disebut dengan apa? Ta'u ta'nitsi sakinah. Ah, ja'a ini adalah apa? Isim, fi'il atau huruf? Fi'il, kenapa? Karena kemasukan ta' ta'nits sakinah. Di sini ta'nya disebut dengan ta'u ta'nitsi sakinah karena menunjukkan pelakunya mu'annas dan dia disukun. Seandainya yang keluar, yang datang diganti bukan Fatimah, tapi Zaidun. Jadi apa? Ja'a Zaidun. Dibuang apanya? Ta'u ta'nitsi sakinah. Sehingga fungsinya apa sih? Di datangannya ta'u ta'nitsi sakinah untuk menunjukkan fa'il pelaku perbuatannya adalah apa? Perempuan. Meskipun terkadang ta'u ta'nitsi sakinah ini dikasroh. Ya, kenapa? Ya nanti karena adanya pertemuan dua sukun. Ya, karena apa? Pertemuan dua sukun seperti dalam ayat itu ya. Qalat ikhruj 'alayhinna. Tadinya itu qalat, istri pembesar di zaman Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yusuf, "Ukhruj 'alayhinna, keluarlah engkau untuk menemui mereka." Iya. Di sini aslinya itu qalat ukhruj. Apa? Qalat ukhruj. Cuma dikasrah. Kenapa dikasrah? Karena adanya pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada ta qalat dan sukunnya yang ada pada kha qalat. Tuh. Kha-nya kan disukun tuh. Ini kan menyulitkan tah? Ya, karena ini menyulitkan pembacaan maka dikasih kasrah yang namanya kasrah aridhah. Kasrah yang didatangkan ya untuk menghindari pertemuan dua sukun. Kalau bertemu dua sukun kan membacanya susah. Qalat khruj. Maka dikasih qalat khruj. Ada yang tahu kan? Jadi qalat ini tak ini sakinah bukan? Iya. Kok dikasroh? Ya dikasroh karena ada pertemuan dua sukun. Taknya sukun, khoknya sukun. Ini menyulitkan pembacaan. Maka dikasroh dengan kasroh aridhah. Sehingga tetap taknya disebut dengan apa? Ta'u ta'nitsi sakinah. Sehingga qala adalah fi'il atau isim? Fi'il. Kenapa? Karena kemasukan? Tak. Contoh yang lain ya. Qalatim ra'atu fir'aun. Ya. Aslinya kan qalatem. Ya kan? Qalat. Qalat imra'atu, imra'atu wanita, mu'annas atau mudzakar? Iya, mu'annas. Kalau yang mudzakar berarti lagi ngantuk kemudian bersadar, mudzakar. Qalat imra'atu. Ini tak disebut dengan apa? Ta'u ta'nitsi sakinah. Untuk menunjukkan apa? Fa'ilnya pelakunya imra'ah adalah apa? Mu'annas. Disebut taknya ta'u ta'nitsi sakinah karena tadi fa'ilnya mu'annas. Yang kedua dia disukun. Terus di sini kenapa dibaca kasroh qalatim ra'atu? Jawabannya sama tadi. Karena apa? Ya, karena adanya pertemuan dua sukun sehingga dikasri kasroh kasroh aridhah untuk melepaskan pertemuan dua sukun karena pertemuan dua sukun itu menyulitkan bacaan. Enggak dibaca qalatim, enggak bisa. Maka qalatim. Ya, di sana ada contoh yang lain juga. Ya. Juga diringkas hari ini. Dari sini kita bisa meringkas bahwasanya tanda fi'il ya, itu ada yang dia musyarak. Maksudnya musyarak adalah masuk kepada fi'il mudhari, masuk juga kepada fi'il apa? Madhi. Apa itu? Tanda yang masuk kepada fi'il madhi mudhari. Qad. Dan di sana ada tanda fi'il yang khusus masuk kepada fi'il mudhari saja. Apa itu? Sin dan saufa. Dan juga ada di sana tanda yang khusus masuk kepada fi'il madhi saja. Itu apa? Ta. Juga diambil kesimpulan berikutnya. Di sana ada tanda fi'il yang dia masuknya di awal atau sebelum fi'il. Itu apa? Qad. Sebelum fi'il masuk ya kan? Apalagi? Sin, saufa dan juga di sana ada tanda yang datang setelah di akhir fi'il. Itu apa? Ta'u ta'nitsi sakinah. Sifahami gak ini? Tanda fi'il. Nah, insyaallah dengan ini antum bisa mengetahui itu fi'il. Sudah setelah antum sebelumnya mengenali definisi dari fi'il itu apa, ditambah lagi dengan apa penyebutan dan tandanya, itu semakin memperkuat antum untuk bisa mengenali fi'il. Coba kita berupaya mengenali fi'il dalam surat apa? Hah? Surat apa enaknya? Hah? bareng-bareng kita cek. Surat apa? Qul a'udhu bi rabbil falak. Ya, itu aja lah. Qul a'udhu bi rabbil falak. Qul. Ya. Qul. Fil apa ini qul? Kalau fil amr belum dibahas ya. Fil amr ya. Belum. A'udhu. Fil apa itu? A'udhu. Fil mubarak. Ya, tapi di sini tandanya masuk enggak? Ada enggak sini-sini saufa? Enggak ada. Berarti nanti ada tanda yang lain insyaallah. Ya, tapi a'udzu itu pada asalnya bisa dimasuki sin, sa'udzu bisa dimasuki saufa juga ya hukum asalnya. Ya. Insyaallah lah nanti setelah sempurna kita sebutkan ya, nanti kita berlatih. Ya. Nanti akan ada juga beberapa ciri yang bisa kita mengenali fi'il mudhari, membedakan dengan yang madhinya insyaallah. Ya, kita tanggung selesaikan ya satu lagi pembahasan huruf ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ah, sekarang kita masuk ke penyebutan tanda dari apa? Huruf. Huruf itu adalah kalimat yang la yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Tidak bisa menerima tanda isim, tidak cocok bersamanya tanda isim, juga tidak cocok bersamanya tanda fi'il. Kalau ada kalimat nih seperti fi, min, an, dikasih tanda isim. Tanda isim itu apa yang sudah kita lewatkan? Hah? Banyak tadi kan tanda isim itu kan? Khafad, tanwin, alif, ya alif, lam, huruf khafad, dan juga huruf kosam. Ini ada kalimat dikasih tanda-tanda isim, gak menerima dia. Coba dikasih tanda fi'il. Apa saja tanda fi'il tadi yang sudah lewat? Khod, sin, sofa, ta'ut, ta'anisi. Gak terima juga. Maka hukumilah bahwasanya huruf ya, kalimat ini adalah sebagai apa? Huruf. Ya. Jadi huruf itu apa? Tandanya apa? Ya gak bisa menerima tanda isim dan gak bisa menerima tanda fi'il. Itulah huruf. Gitu. Jadi pahami gak? Contoh sekarang. Min. Coba kita kasih tanda huruf pada min. Apa saja tanda huruf tadi? Khofat ya. Bisa gak minin dikasih tanwin? Gak bisa. Dikasih min lagi sebelumnya. Min, min. Gak bisa. Nama orang itu min, min. Ya. Ya. Atau dikasih tanda apa? Tanda fi'il. Qod min. Gak bisa. Dikasih tanda apa? Sin. Ya. Samin. Nama orang jadinya. Pak Samin. Ya. Gak bisa itu. Kata minyak Samin. Ya. Saufa. Saufa min gak bisa. Kasih ta. Jadi apa? Minat. Almin. Kasih alif lam. Almin gak bisa. Ah, berarti ini min adalah apa? Huruf. Tapi kalau kita datangkan kalimat yang lain ya. Misalkan baitun. Bait. Dikasih tanwin juga. Baitun. Bisa gak? Kasih al baitu. Kasih ila. Ilal baiti. Ah, ini pasti apa ini kalimat? Isim. Datangkan yang lain. Iya. Yakhruju. Yakhruju. Dikasih sin. Saya khruju. Bisa enggak? Saufa yakhruju. Bisa enggak? Nah ini berarti apa? Fi'il. Dan fi'il ini fi'il apa? Mubare. Gitu. Kedatangan lain. Zahaba. Dikasih tak? Zahabat. Bisa enggak? Bisa. Berarti ini adalah apa? Fi'il. Fi'il ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ini kayak gitu. Gampang enggak? Gampang enggak? Insyaallah ya. Nah. Ya dikasih tugas ini ya. Apa PR-nya nih? Hah? Tugasnya apa? Nah, mendatangkan. Antum cari, ini aja lah. Isim 10. Kemudian juga fi'il mudhari 10. Fi'il madhi 10. Huruf 10 kalau ada. Ya. Insyaallah. Hah? Kalau kalimat sempurna, hah? Gini aja lah, bikin kalimat. Ya, bikin kalimat aja lah. Yang di situ, lima kalimat lah ya, lima kalimat. Yang penting di situ ada huruf ada, isim ada, fi'il madhi ada, fi'il mudhari ada. Tak ta'nits ada semua. Ya, lima aja. Lima saja. Bikinnya, gak usah. Bikin sendiri aja. Udah gini aja lah, terjemahkan ya dalam bahasa Arab ya. Tulis. Ya, tulis terjemahan dalam bahasa Arab nih. Anda harus tulis ya. Saya akan duduk di atas kursi. Ya, masa gak bisa itu? Saya akan duduk di atas kursi. Ya. Hindun telah membaca Al-Quran. Ya. Kemudian Muhammad ada di dalam masjid. Tiga ya? Iya. Contoh beri, kemudian keberapa? Keempat ya? Sungguh Muhammad telah lulus. Sungguh Muhammad telah lulus. Kemudian jarang sekali Muhammad, ya jarang sekali, jangan Muhammad terus ya, apa? Zaid. Jarang sekali Zaid. Jarang apa? Belajar gitu. Belajar apa? Belajar nahu gitu ya. Jarang sekali Zaid belajar nahu gitu. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan. Nah, cukup segini kan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke i'rab, itu intinya nahwu di situ i'rab. Ya, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas atau yang terlewat atau bagaimana? Hah? A'udzu itu fi'il mudhari'. Itu gimana Pak ciri-cirinya Pak? Ya nanti insyaallah ada lagi nanti. Ya, kita lengkapi nanti. Biasanya nih namanya fi'il mudhari' biasanya awalnya itu ada kalimat hamzah, nun, ya dan ta. Ana itu. Ana itu. Hamzah seperti a'udzu gitu kan. Kemudian ana itu nun. Ini aja lah yadhhabu kan. Adhhabu. Untuk saya biasanya kan, saya. Kemudian nun, nadhabu kami, berarti yang pergi. Ya, ya yadhabu, dia laki-laki yang pergi. Kemudian tadhabu, ya, apa tadhabu itu? Kamu ataupun dia perempuan, nanti insya Allah, nantilah insya Allah pada tempatnya. Pokoknya fi'il mudhari' biasanya di awalnya itu ada satu dari empat huruf ini. Ana itu, hamzah, nun, ya dan a'udhu kan ada hamzahnya tuh. Tadinya dari a'adha ya'udhu. Untuk ana jadi a'udhu gitu. Ya, mungkin antum perlu ada sentuhan sorof sedikit kayaknya. Ya, kelihatannya. Ya. Nantilah insyaallah sedikit demi sedikit. Ya, enggak ada yang lain? Kalau enggak ada maka kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.